بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Sekarang kita akan menyebutkan rincian tentang aqsamul waqaf, macam-macam waqaf dalam Al-Quran. Dan yang kita sebutkan ini adalah pembagian waqaf menurut mayoritas para qurra, dibagi menjadi empat. Yang pertama ialah at-tam, waqaf at-tam. Definisinya adalah walladzi la yata'aqqu bi syai'in mimma ba'dahu. Waqaf tam adalah yang tidak ada keterkaitan sedikit pun dengan apa-apa yang setelahnya. Fa yuhsinul wuquf alaihi wal ibtida'a bima ba'dah. Maka sangat bagus berhenti padanya dan ibtida' memulai membaca dengan yang setelahnya. Waqaf tam ini seringkalinya didapati pada ujung-ujung ayat. Pada ujung-ujung ayat. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah. Di ujung ayat, wa ulaika humul muflihun. Al-Baqarah yang kelima. Ini ujung ayat. Waqaf di sini. Karena sudah sempurna, enggak ada kaitannya dengan setelahnya. Kemudian dia ibtidak memulai dengan membaca yang setelahnya. Al-Baqarah yang keenam. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Hakala. Ini namanya waqaf tam. Pada ujung-ujung ayat. Waqaf tam yang tidak ada keterkaitan dengan yang setelahnya. Contoh yang lain seperti Al-Baqarah ayat yang ke-46. Pada ujung ayat. Wa annahum ilaihi raji'un. Kemudian dia memulai ibtidak dengan membaca ayat yang setelahnya. Al-Baqarah 47. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Nah, ini waqaf tam di ujung-ujung ayat. Terkadang waqaf tam itu juga didapati sebelum selesainya fasilah. Jangan lupa, fasilah itu adalah akhir kata dalam sebuah jumlah atau sebuah ayat. Jadi dia waqaf sempurna sebelum dicontohkan seperti dalam Al-Qur'anul Karim An-Naml ayat yang ke-34. Pada kata-kata wa ja'alu a'izza dhillah. Di sini tamam, namanya waqaf tam, waqaf sempurna dikarenakan sudah selesai ucapan Bilqis Ratu Saba. Awal ayatnya, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'u izzata ahliha adillah. Sampai sini selesai ucapannya Malaikatus Saba. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, wa kadzalika yaf'alun. Nah, kata-kata wa kadzalika yaf'alun itu ayat. Tapi waqafnya pada kata-kata a'izzata ahliha adhillah. Itu waqaf tam. Dikarenakan yang setelahnya enggak ada kait, enggak ada sangkut pautnya dengan apa yang telah dia baca tadi. Itu namanya waqaf sebelum ujung ayat. Juga dicontohkan dalam ayat yang lain di Al-Furqan. Al-Furqan ayat yang ke-29. Pada kata-kata anidzikri ba'da idja'ani. Anidzikri ba'da idja'ani. Di situ berhenti. Waqaf tam. Waqaf tam. Kemudian membaca yang setelahnya, wa kana syaitanu lil insani khadhula. Itu ujung ayatnya. Itu ujung ayatnya, sehingga dia diperbolehkan untuk berhenti pada pertengahan ayat sebelum ujungnya, ya, dikarenakan tam nggak ada sangkut pautnya dengan yang setelahnya. Pada kata-kata laqad aballani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani titik. Ini waqaf tam. Ini selesai ucapannya Ubay bin Khalaf yang dikatakan sebagai orang yang zalim pada beberapa yang sebelumnya, sehingga bisa waqaf di sini. Kemudian membaca sampai ujung ayat, wa kana syaitanu lil insani khadhula. Terkadang pula waqaf tam itu didapati setelah ujung ayat. Yujad ba'dal fasilah. Waqaf tam dijumpai, didapati setelah akhir ayat. Di ujung ayat ada sambungannya. Ada sambungannya. Dicontohkan seperti yang di Fussilat, di As-Saffat, afwan. Di As-Saffat ayat yang ke-137-138 disebutkan di situ, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wabil lail. Ujung ayatnya adalah kata-kata musbihin, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Ini ujung ayatnya. Wabil lail itu waqaf tam, dikarenakan secara makna dia ataf kepada yang sebelumnya. Naam. Sehingga dia bisa membaca di ujung ayat, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wabil lail afala ta'qilun. Dia membaca langsung, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wa billail afala ta'qilun. Waqaf tamnya setelah ujung ayat. Setelah ujung ayat. Contoh yang lain yang mereka sebutkan adalah yang di Az-Zukhruf. Yang di Az-Zukhruf. Ayat yang ke-33. Az-Zukhruf. Ayat yang ke-34. 35. Pada kata-kata walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'una wa zukhrufa. Ujung ayatnya yattaki'utihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'un. Itu ujung ayatnya. Wa zukhrufa. Pada kata zukhrufa itu waqaf tam. Waqaf tam. Dikarenakan dia ataf kepada yang sebelumnya pada kata-kata libuyutihim suqufan min fiddah pada ayat yang ke-33. Sehingga boleh kita membaca walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'una wa zukhrufa. Kita waqaf setelah ujung ayat. Ini semuanya kita harus pahami secara maknanya. Juga waqaf tam itu ada pada akhir kisah. Pada akhir sebuah kisah, berhenti sebuah kisah, itu waqaf tam. Atau pada semua surat. Di akhir, di ujung semua surat, itu waqaf tam. Ini beberapa tempat yang masuk dalam kategori waqaf tam. Intinya adalah waqaf yang tam ialah yang tidak angkut pautnya dengan sesuatu yang setelahnya. Seringkalinya di ujung-ujung ayat atau di akhir kisah atau di akhir sebuah surat, terkadang sebelum berhentinya ayat di tengah-tengah, terkadang setelah ujung ayat ada waqaf di sana. Yang kedua disebut dengan waqaf kafin al-kafi. Waqaf al-kafi itu mereka katakan munqati'un fil lafzi muta'alliqun fil terputus pada lafadznya tapi ada keterkaitan pada maknanya. Fa yuhsinu waqfa 'alaihi wal ibtida bima ba'dahu aidha. Maka bagus waqaf padanya dan dia memulai setelahnya juga. Yang mereka contohkan ialah di An-Nisa ayat yang ke-23. An-Nisa ayat yang ke-23. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Hurrimat 'alaikum ummahum." Di sini waqaf. Namanya waqaf kafi. Kemudian dia memulai dengan yang setelah. Wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum ila akhir ayat. Namanya waqaf. Terputus lafaz tetapi ada sangkut pautnya secara makna. Boleh kita membaca seperti itu. Hurrimat 'alaikum ummahatukum waqaf. Namanya waqaf kafi. Memulai dengan membaca wa banatukum wa akhwatukum boleh. Tapi yang disebutkan dalam mushaf kita itu dengan tanpa waqaf langsung hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum ila akhirih. Waqaf kafi. Mereka katakan termasuk waqaf-waqaf yang kafin yang al-kafi ialah sairul ma'tufat, semua yang ada atofnya, yang atof, atof, atof, atof, atof, atof, itu waqaf kafi. Juga mereka katakan ra'si ayatin ba'daha lamukai, semua ujung ayat yang setelahnya ada lamukai. Juga ala bimakna lakin. Setiap ayat-ayat yang setelahnya ada ala dengan makna lakin tetapi. Juga inna tasdid yang dikasrah inna. kemudian istifham, kemudian bal, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga disebut dengan waqaf hasan. Waqaf yang hasan, yaitu huwa alladhi yuhsinul waqfa alaihi wa la yuhsinul ibtida'a bima ba'dahu li ta'alluqihi bihi fil lafzi wal ma'na. Waqaf yang hasan adalah waqaf yang bagus untuk waqaf, untuk waqaf berhenti di situ. Tapi tidak bagus, tidak bagus untuk ibtida memulai dengan yang setelahnya, dikarenakan ada keterkaitan dengannya pada lafaz dan maknanya. Seperti pada Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Berhenti pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim, bagus. Maliki Yawmiddin, bagus. Karena al-murad mafhum, kata para ulama, yang diinginkan dipahami. Tetapi memulai dengan Rabbil Alamin, ini enggak bagus. Atau memulai dengan Ar-Rahmanir-Rahim, tidak bagus. Atau memulai dengan Maliki Yaumiddin, tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Lianna dzalika majrur, dikarenakan itu dibaca jar. Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kata para qurra, al-ibtida bil majrur qabih, memulai membaca Al-Quran yang dibaca jar, ya, itu jelek sekali. Li'annahu tabi', karena yang namanya majrur yang dibaca jar itu mengikuti saja. Dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumid. Jangan langsung membaca Maliki Yaumid, itu dikarenakan dia mengikuti yang sebelum-sebelumnya. Waqaf hasan, di waqaf bagus, waqaf di situ. Tapi tidak bagus untuk ibtida memulai dari situ, sebab ada keterkaitan dengan yang sebelumnya pada lafadznya atau pada maknanya. Kemudian yang keempat adalah waqaf, waqaf qabih. Maknanya huwa alladhi la yufhamu minhul murad, waqaf yang tidak dipahami maksud ayat padanya, yang tidak dipahami maksud padanya. Seperti pada kata-kata tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia waqaf alhamdu, alhamd, waqaf padanya, dikarenakan jumlahnya ghairu mufidah, jumlahnya belum berfaedah, tidak dipahami maknanya. Juga kata mereka, tidak boleh waqaf alal mausuf duna sifah, tidak boleh waqaf pada yang disifati tanpa menyebut sifatnya, atau waqaf pada badal dengan tanpa menyebut mubdal minhunya, atau waqaf pada ma'tuf dengan tanpa menyebut ma'tuf alehnya, atau waqaf pada majrur yang dibaca jar dengan tanpa menyebutkan yang menjirkan dia. Ada qabih, tidak boleh waqaf padanya. Kata mereka, wa akbah min hadza, dan yang lebih jelek lagi daripada itu ialah, sebagai contoh, al waqaf ala qawlihi ta'ala, dia berhenti, dia waqaf pada ayat Allah, laqad kafara alladhina qalu, Al-Maidah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-17. Ini sangat jelek sekali. Kemudian dia memulai dengan ayatnya, Inna Allah huwal Masih ibn Maryam. Sangat jelek sekali. Itu sama artinya dia mengatakan Allah itu Al-Masih bin Maryam. Na'udzubillah. Nggak boleh itu, dikarenakan maknanya nggak dipahami itu, bahkan maknanya sangat batil. Maka harus lengkap. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Ini mengkafirkan sebagian pihak yang meyakini Allah adalah ibnu Maryam. Contoh yang lain, tidak boleh, sangat jelek sekali dia waqaf pada ayat laqad kafara alladziina qalu. Berhenti. Kemudian dia ibtidak memulai dengan kata-kata innallaha tsalitsu tsalatsa Al-Maidah ayat yang ke-73. Ini sangat jelek sekali. Sama dengan dia meyakini Allah adalah tsalitsu tsalatsa. Ada batil. Harus baca lengkap. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Baru waqaf di situ. Akhirnya jelas mengkafirkan orang-orang yang meyakini Allah itu salihu salasa. Contoh yang lain yang dikatakan akbah yang sangat jelek, waqaf yang sangat jelek adalah waqaf pada wa man yaqul min. Berhenti dia. Wa man yaqul minhum. Kemudian dia memulai dengan kata-kata inni ilah. Al-Anbiya ayat yang ke-29. Ini sangat jelek sekali. Sama dengan dia mengatakan inni ilahun, aku sesembah. Atau batil. Maka dia harus membaca dengan lengkap. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fanajzihi jahannam. Seseorang yang mengatakan dari kalangan mereka, aku sesembahan selain Allah, maka dialah yang kami balas dengan neraka jahannam. Diancam dengan jahannam. Itu makna yang benar. 29. Ini semuanya tidak boleh, sangat qabih, dikarenakan maknanya. Ulama dalam memberikan contoh ini semua, Az-Zarkasyi juga yang lain mengatakan, wa man ta'ammadahu wa qasada ma'nahu faqad kafar. Barang siapa yang bersengaja waqaf para contoh di atas tadi yang bahas tadi, barang siapa yang bersengaja waqaf di tempat-tempat yang tadi dicontohkan dan dia memaksudkan makna tadi, maka dia telah kafir. Dikarenakan mengandung makna yang sangat batil. Naudzubillah. Mereka mengatakan lebih jelek lagi dan lebih-lebih mungkar lagi dia waqaf pada nafi. Pada huruf-huruf ijab. Seperti kata-kata la ilaha illallah. Dia waqaf pada kata-kata la ilah. Terus memulai dengan kata-kata illallah. Na'udzubillah hadza la yajuzu min haram. Mengatakan la ilah. Dia menafikan semua sembahan. Mulai dengan kata-kata illallah. Ini mengerikan. Semuanya adalah Allah. Ini namanya wahdatul wujud. Dapur. Lengkap. La ilaha illallah. Contoh yang lain ialah pada kata-kata pada ayat ya ada surat yang ke-105 wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. Sangat jelek sekali ketika dia berhenti pada kata-kata wa ma arsalnak. Terus memulai dengan kata-kata illa mubasysyiran wa nadzira. Itu sama dengan menafikan rasul sebagai nabi. Waka kami tidak. Tidak boleh, harus lengkap. Arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Yang disebutkan oleh para qurra, kalau sangat-sangat terpaksa, dia sudah setelahnya. Tidak ada masalah. Misalkan dia membaca arsalnaka, berhenti dia. Tidak ada masalah. Nadhira. Jangan sengaja berhenti waqaf. Itu waqaf yang qabih, ada yang akbah, bakfur. Ketika membaca waqaf demikian dan sengaja memaksudkan maknanya seperti ini. Ini semuanya fikum, mengerti ilmu waqaf tidak ini sangat penting karena sangat terkait dengan pemahaman sebuah ayat. Salah waqaf mengerikan. Jangan sampai membaca Al-Quran justru mengucapkan kata-kata kufur dengan tanpa kita sadari. Niat membahas ini dalam kitab Al-Burhan 94 dan setelahnya juga ada Qan halaman 156. Ini adalah aqsam al-waqaf. At-tam, al-kafi, al-hasan, al-qabih. Nah, ini semuanya sesungguhnya sudah disebutkan di dalam mushaf lengkap di khidmat yang ada di kalangan kaum muslimin. Mana yang tidak berhenti, ini semuanya sudah ada. Sehingga kita membaca sesuai dengan apa yang ada itu terkait dengan kapan wakaf, kapan boleh lanjut, dan segala macamnya. Dibaca sesuai dengan ilmu yang diarahkan oleh para ulama supaya betul-betul kita tadabburi Al-Quran dan betul-betul kita tidak salah berhenti dalam membaca Al-Quran, salah wakaf dalam Al-Quran, berakibat nanti mengandung makna yang sangat mengerikan. Subillahi min dzalik. Nah, selesai pembahasan tentang aqsamul waqaf. Pembahasan yang berikutnya adalah maratibul waqaf. Maratib al-waqaf. Tingkatan-tingkatan waqaf. Disebutkan oleh As-Sajawandi, namanya As-Sajawandi, salah satu ulama terdahulu yang menulis dan punya karya tulis tentang waqaf dan ibtida. Ini disebutkan sama Suyuti dalam bukunya Al-Itqan, As-Sajawandi. Beliau menyebutkan bahwasanya waqaf itu ala khamsi maratib. Waqaf itu ada lima tingkatan. Yang pertama, waqaf lazim. Yang kedua, waqaf mutlak. Yang ketiga, waqaf jaiz. Yang keempat, waqaf mujawwaz liwajhin, ya diperbolehkan karena sebuah wajah, sebuah sisi dalam bahasa Arab. Yang ketiga, yang kelima murakhasun daruratan, yang dirukhsah, ya dikasih rukhsah waqaf karena kondisi darurat. Ini lima. Ini pembahasan bisa dilihat di kitab Al-Qur'an Suci halaman 157-158. Saya sebutkan pertama terlebih dahulu. Nama lazim, waqaf lazim, yang adalah ma law wusil tarafahu ghayyaral murada. Ma law wusila tarafahu ghayyaral murada. Sesuatu, apa-apa, yang kalau dibaca wasal disambung, dua ujungnya, maka akan merubah maksud atau makna ayat. Mereka contohkan seperti yang di Al-Baqarah, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Pada ujung kan, sebentar saya bacakan ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yamna billahi wa bil yawmil akhi wa ma hum biminin. Di antara umat manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah mengatakan wa ma hum bimuminin, dan mereka bukan orang yang mukmin. Ini terkait dengan masalah kaum munafikin. Ini ujung ayat. Kata para ulama, wajib atau lazim waqaf di ayat ini, di ujung ayat ini. Yalzam al-waqaf huna wa ma hum bimu'min. Waqaf lazim. Kalau disambung dengan ayat yang setelahnya, ayat yang ke-9, qadi'una Allah wal-ladhina amanu ila akhirih. Nyambung ya. Wa ma hum mu'minina yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu. Kalau dia sambung, maka akan mengesankan jumlah ini, yukhadi'unallah ini, sifat, sebuah sifat untuk kata-kata wa ma hum bimu'minin, untuk kata-kata mu'minin. Maka maksud ayat pun menjadi hilang. Ya, ayat ini mau mengatakan mereka itu kaum munafik. Allah Azza wa Jal, yukhadi'unallah. Karena mereka adalah kaum mukminin. Bimukminina yukhadi'unallah. Mukmin. Dan justru akan menekan mereka punya iman yang murni sifat al-khida'. Padahal maksud ayat ini adalah menafikan iman dan menetapkan sifat khida', penipuan, menipu bagi kaum munafikin. Hati-hati. Wajib atau lazim waqaf pada kata-kata bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Lazim waqaf untuk menetapkan mereka enggak punya iman. Lalu memulai dengan kata-kata yukhadi'unallah. Mengisbatkan yang berikutnya lagi, kaum munafikin itu menipu, mengkhida Allah Azza wa Jalla. Enggak punya iman plus khida. Jangan disambung. Kalau disambung wa ma hum bimu'minina yukhadi'unallah, berubah maknanya. Hati-hati dalam masalah waqaf ini, kalau mana ayat. Namanya waqaf lazim. Contoh yang lain, seperti di An-Nisa, ayat yang ke 171. Sebutkan di sini. Pada ayat Allah Azza wa Jalla. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Ini macam ayatnya yang menjelaskan ahli kitab orang mereka hulu pada agama mereka dan menerangkan tentang Al-Masih ibn Maryam ila akhirihi. Allah mengatakan setelah itu subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah untuk memiliki anak. Maksud ayat ini adalah menafikan anak secara mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Kata para qura, wajib dan lazim waqaf di sini. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Lazim waqaf di sini. Sebab kalau disambung dengan yang setelahnya, dia membaca subhanahu ayyakuna lahu walad. Huma fis samawati wa ma fil ard. Berubah maknanya. Kalau disambung, maka makna ayat Allah Maha Suci dinafikan dari anak yang memiliki langit dan bumi. Kata-kata bagi dia apa-apa yang dilakukan di bumi sifat bagi walad tadi itu. Berarti selain itu Allah punya anak, auzubillah. Maka lazim waqaf pada kata subhanahu ayyakuna lahu walad. Karena makna menafikan anak secara mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian memulai dengan kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dhamirnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada walad. Milik Allah semua yang di langit dan semua yang di muka bumi. Ada waqaf lazim. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh kita semuanya. Dan dikarenakan pembahasannya cukup panjang, insya Allah akan diteruskan kembali pembahasan tentang masalah martabul waqaf pada kesempatan yang berikutnya. Kita berhenti pada kata-kata waqaf lazim. Martabat yang pertama dari waqaf adalah waqaf lazim, yang kalau disambung kedua ujungnya jumlah sebelum dan sambung, maka akan bisa merubah makna ayat. Maka membaca Al-Quran harus betul-betul tahu ayatnya, tahu makna ayatnya. Ini penting ilmu waqaf. Sementara cukup dan pembahasan berikutnya terkait dengan waqaf mutlak, waqaf jais, mujawaz li wajhin, murakhas, dharuratan akan dibawakan insyaAllah pada yang berikutnya. Sementara cukup. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.